bagiku sinar mentari tak seindah matamu. Untukku elusan angin tak semulus pahamu. Tak peduli omongan temanku, tak peduli resiko untukku. Aku nasib kamu, kau jadi aku. Malam minggu pertama aku piket, yeah, dengan sisa uang di saku hasil dompet. Dengan tiga batang di samsu simpan di saku blue. Keselamatan menambah hitam kakiku. Aryo Penangsa pikiran melayang yang bukan bukan. Andaikan kau dan aku berpacaran, kalau cinta melekat cahit putih kecokan. Sekali lagi. Sekali lagi.